الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Halaman 57 ya, poin yang ke-97. Qala Hambalu rahimahullah. Wa Hambal ibnu akhi Ahmad. Kemurakannya Imam Ahmad. Ijtama'a fuqaha'u Baghdad fi wilayatil Watiq ila Abi Abdillah faja'u فاستأذنت لهم فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وشفى وفشى يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. Kata Hambal, ada banyak ulama di masa kepemimpinan Al-Wathiq, mereka berkumpul menemui Imam Ahmad rahimahullah Abu Abdillah. Ini yang berkumpul bukan rakyat biasa, tapi para ulama. Karena ulama itu beda tingkatan. Ada ulama yang tingkatannya tinggi, dan juga ada ulama yang tingkatannya lebih rendah dari itu. Makanya mereka berkumpul kepada Imam Ahmad untuk meminta keputusan Imam Ahmad, karena ketika itu beliau dianggap sebagai ulama yang paling tinggi tingkatannya. Faja'u fasta'dhantu lahum. Kemudian mereka datang dan aku pun minta izin kepada mereka. Faqalu, mereka para ulama ini mengatakan, ya Aba Abdillah, hadzal amru qad tafaqama wa fasha. Wa ya Aba Abdillah wa Imam Ahmad, perkara ini sudah sangat genting, tafaqam wa fasha, dan menyebar ke mana-mana. Yang mereka maksudkan adalah idharahu li khalqil Qur'an wa ghaira dzalika, di mana tersebarnya akidah tentang Al-Qur'an makhluk dan akidah yang lainnya. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan andai Al-Qur'an itu makhluk, berarti Al-Qur'an bisa mati. Dan ketika Al-Qur'an mati, maka tidak ada lagi Al-Qur'an. Salah satu di antara celaan ulama yang mereka sampaikan kepada Mu'tazilah. Saya sangat khawatir andaikan Al-Qur'an mati di bulan Sya'ban. Karena nanti ketika Ramadan, Al-Quran sudah tiada. Sehingga kita tidak bisa terawih dan tidak bisa qiyamul lail. Karena Al-Qurannya sudah mati. Dan ini jadi bahan ketawaan ketika adanya debat Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah seputar khalqul Quran. Kami khawatir Al-Quran mati di bulan Sya'ban. Nanti kita tidak bisa khataman Quran ketika bulan Ramadan. Faqala lahum Abu Abdillah, kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Fama turidun?" Apa yang kalian inginkan? Qalu, mereka mengatakan, "Anna nushawiraka fi anna lasna narda bi mur'atihi wa la sultanihi." Fanadharahum Abu Abdillah sa'atan. Mereka mengatakan, "Kami ingin bermusyawarah dengan Anda, bahasanya kami tidak ridha si Wathiq ini jadi pemimpin dan tidak ridha dengan kepemimpinan Wathiq." Kemudian Abu Abdillah mendebat mereka beberapa saat. Wa qala lahum, lalu mereka mengatakan, atau beliau mengatakan kepada para fuqaha ini, "Alaikum bin nakirah biqulubikum." Ingkari dengan hati kalian. Wajib bagi kalian untuk mengingkari dengan hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'atin, dan jangan melepaskan ketaatan kepadanya. Jangan melakukan pemberontakan. Ingkari kemungkaran ini dengan hati kalian, tapi tidak boleh melakukan pemberontakan. Wala tashukku asal muslimin, jangan kau patahkan tongkat kaum muslimin. Karena kaum muslimin akan tetap bersatu selama pemimpinnya masih diakui sebagai pemimpin. dan akidah Al-Quran makhluk itu akidah kekufuran atau akidah bid'ah? Akidah kekufuran. Karena Al-Quran itu kalam Allah, dan kalam Allah adalah sifat Allah. Maka mengatakan sifat Allah makhluk itu akidah kekufuran. Sehingga Al-Ma'mun, Al-Wathiq, mereka meneriakkan akidah kekufuran kepada kaum muslimin. Meskipun demikian, Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka karena ada uzur bil jahli. Ada uzur di mana mereka punya takwil dalam masalah ini. Karena itu selama mereka masih menjadi sultan, masih menjadi pemimpin, dan kaum muslimin mengakui beliau sebagai pemimpin, maka kaum muslimin akan terjaga persatuannya. Karena itulah beliau menyebut, jangan memberontak karena ini akan mematahkan tongkat kaum muslimin, sehingga mereka saling berperang, mereka tidak bisa tenang. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Jangan kalian menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin bersama kalian untuk memberontak. Unduru fi akibati amrikum wasbiru. Lihatlah akibat dari urusan ini. Lihat dampak buruk dari perkara ini dan bersabarlah hatta yastariha barrun au yustarahu min fajir. Sampai orang baik itu diistirahatkan atau sampai orang baik beristirahat, yaitu dengan meninggal dunia. Semua kita akan meninggal dan kita sudah bisa tahu mana orang baik, mana orang jahat. Ketika kejahatan punya kekuatan besar dilawan, yang terjadi mafsadahnya lebih besar. Daripada yang meninggal banyak lebih baik, kita batasi saja yang meninggal lebih sedikit dan bersabar dalam kondisi semacam ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka masih berada di Mekah. Nabi SAW tidak merintahkan mereka untuk jihad, karena jihad ketika itu merugikan. Makanya setiap perjuangan yang merugikan kaum muslimin dalam Islam dilarang. Terus apa yang mereka lakukan? Bersabar melihat maksiat, bersabar melihat berhala disembah, bersabar melihat kesyirikan, bersabar melihat ada orang yang disiksa dan seterusnya. Sementara mereka tidak bisa balas. Kita bisa saksikan bagaimana Nabi SAW melihat Bilal disiksa, beliau hanya bisa menangis dan tidak bisa memberikan bantuan apapun. Padahal Nabi SAW sangat mencintai Bilal. Nabi SAW melihat Yasir dibunuh oleh Abu Jahal, kemudian istrinya Sumayyah juga dibunuh, kemudian Ammar ditindih dengan batu besar. Dan Nabi SAW hanya bisa mengatakan sabran ala Yasir, sabran ala Yasir. Ya, bersabar, bersabar. Gimana lagi, beliau tidak bisa melakukan apapun karena beliau tidak punya daya dan kekuatan ketika itu untuk melawan. Makanya ketika kaum muslimin berhadapan dengan kekuatan orang jahat yang kekuatannya lebih besar, sementara mereka tidak bisa melawan, bisa jadi mereka hanya bisa nonton, gak bisa apa-apa. Sebagaimana yang kita saksikan zaman sekarang ya, kita hanya bisa nonton peristiwa pembantaian orang Rohingya, pembantaian orang Suriah, pembantaian yang ada di Palestina dan di negara-negara yang lain. Gimana lagi, kita tidak punya kuasa untuk memberikan bantuan kepada mereka. Karena kalau kemudian kita bertindak lebih dari itu, bisa jadi menjadi masalah besar dunia. Mungkin bisa jadi perang dunia. Kalau kemudian negara-negara Islam mengeksekusi Burma misalnya, atau mengeksekusi Suriah, nyerang semuanya, jadi perang dunia. Bukan cuma perang lokal, tapi perang kelas dunia. Sementara ketika sudah perang dunia, bicaranya masalah kekuatan muslim dan kafir. Karena al-kufru dinun wahid. Semua orang kafir itu agamanya sama. Sama-sama anti-Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW melihat orang muslim ditindas di Mekah, beliau hanya bisa diam. Beliau tidak bisa memberikan aksi apapun. Sebagaimana pula yang terjadi ketika Rasulullah SAW berhasil melakukan perjanjian Hudaibiyah dengan orang musyrik. Salah satu di antara poinnya adalah siapapun yang muslim, mereka diberi kebebasan untuk menjalankan aktivitasnya tanpa diganggu. sebagaimana orang musyrik tidak diperkenankan untuk dipaksa masuk Islam. Maka yang terjadi ketika kaum muslimin dan orang-orang musyrikin melakukan perjanjian Hudaibiyah, orang musyrik itu kan melanggar perjanjian Hudaibiyah. Dan awal pelanggarannya terjadi ketika kapan? Ada salah satu suku yang ada di mana? Dekat Mekah, diserang oleh suku yang pro dengan orang Quraisy dan dibantu oleh orang Quraisy. Jadi suku-suku kecil di Mekah itu ada yang sudah masuk Islam. Perjanjiannya kalau itu terjadi tidak boleh saling membantu. Kubu Mekah dengan kubu Madinah tidak boleh saling membantu. Ternyata yang terjadi apa? Orang Quraisy diam-diam membantu nyokong suku kafir ini untuk menyerang suku Muslim yang ada di dekat kota Mekah. Yang itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai sebagai tanda bahwasanya mereka telah membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Makanya dengan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap perjanjian Hudaibiyah enggak berlaku sehingga mereka layak untuk diserang ketika Fathu Mekah. Fathu Mekah dengan Hudaibiyah duluan mana? Duluan mana? Hudaibiyah ya, jangan sampai salah membuat skema sejarah ya. Hudaibiyah dulu baru Fathu Mekah. Jadi ketika Fathu Mekah mereka enggak punya alasan untuk mengatakan bahwasanya kaum muslimin telah ingkar janji. Tidak, justru kalian yang pertama melakukan pelanggaran terhadap janji. Karena kalian membantu ada suku kafir dibantu oleh orang musyrikin Quraisy yang ada di Mekah untuk menyerang suku muslim yang kecil lainnya. Karena itu beliau lebih melihat ke depan. Unduru fi akibati amrikum. Lihat dampak buruk dari keputusan kalian. Bersabarlah. Karena hidup ini pasti akan mati. Sehingga orang yang baik bisa beristirahat dan orang yang jahat diistirahatkan. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Law adraktu Aliyan ma kharajtu ma'ah." Andaikan saya ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, saya enggak bakalan gabung dengan pasukannya Ali. Saya enggak akan gabung dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Makanya di zaman fitnah, di masa Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin terpecah menjadi berapa golongan? Menjadi tiga. Pertama, kelompoknya Ali bin Abi Thalib, dan mereka berpusat di Kufah. Yang kedua, kelompoknya Muawiyah. Kelompoknya Muawiyah, kelompoknya Aisyah, kelompoknya Zubair, kelompoknya Abu Talha, kelompoknya Talha bin Ubaidillah, atau kelompok yang tidak setuju dengan Ali. Yang ketiga, kelompoknya siapa? Yang ketiga, kelompok yang tidak membela Ali dan juga tidak membela yang anti Ali. Enggak pro Ali, enggak anti Ali. Dia tawakkuf, dia diam saja. Sehingga dia sama sekali enggak ikut perang, enggak ikut rame-rame, bahkan mereka rata-rata mengasingkan diri, menjauhkan diri dari suasana tegang. Di antaranya adalah Ibnu Umar. Kemudian Hasan bin Ali, anaknya sendiri. Makanya Ali bin Abi Thalib setelah selesai peristiwa Siffin, peristiwa Jamal, beliau dinasihati oleh Hasan dan Ali menyesal. Dan dari tiga kelompok ini, kata para ulama, yang paling afdol adalah kelompok yang ketiga, yang tidak memihak kanan dan kiri. Makanya posisi mereka banyak dipuji. Setelah selesai peristiwa itu, mereka yang paling banyak dipuji adalah kelompok yang tidak memihak Ali maupun kubu yang anti Ali. Karena kubu yang anti Ali kan banyak ya. Karena itulah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau membuat pernyataan mengikuti para sahabat di masa silam yang sama sekali enggak ikut peristiwa. Termasuk di antaranya adalah Abu Bakrah Al-Ansari. Sampai beliau mengatakan, "Lau adraktu Aliyan makharajtu ma'ah." Andaikan saya ketemu Ali, saya enggak akan ikut pasukannya Ali. Saya akan menyingkir. Enggak ikut pasukannya Ali, apalagi ikut pasukan yang anti Ali. Pasukannya Ali saja enggak ikut, apalagi pasukan yang anti Ali. mereka berbeda pendapat, namun setiap khilaf itu akan ada pendapat mana yang lebih mendekati kebenaran dan kurang mendekati kebenaran. Semua ijtihad yang benar dapat berapa? 2 pahala. Yang salah 1 pahala. Ijtihad yang paling bagus dalam hal ini adalah mereka yang tidak memihak Ali dan juga tidak anti Ali. Di sini disampaikan oleh Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, kata Imam Ahmad, Ibnu Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk sahabat yang lain di antaranya adalah Abu Bakrah, Ibnu Abbas. Mereka ini menyingkir semuanya. Tidak ikut gabung baik pro Ali maupun anti Ali, termasuk Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Wa man kaffa 'an tilkal fitnah, dan semua yang tidak terlibat fitnah. Makanya yang paling bagus ya. Bersih dari fitnah itu paling bagus. Tidak pro dan tidak kontra. Ketika fitnah itu terjadi antar kaum muslimin, antar ahlu sunnah. Lain kalau fitnahnya antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, kita harus memberikan keberpihakan. Fitnah yang terjadi antara muslim dengan kafir, ya wajib kita berpihak pada muslim dan seterusnya. Karena abstain dalam hal ini syaitan akhras, setan yang bisu. Tapi kalau fitnahnya, sengketanya terjadi antar sama kaum muslimin, wajib bagi kita untuk membela kaum muslimin. Atau ketika terjadi antar sama kaum muslimin, maka yang lebih baik adalah tidak memihak kepada siapapun. Ya. Barangkali ada rame-rame ya, antara radio A dengan radio B, ya, atau kubu Ustaz A dengan kubu Ustaz B, yang paling bersih insya Allah yang paling bagus. Ya. Saya tidak pro A dan tidak pro B. Mereka sama-sama ahlu sunnah, kita hargai semuanya. Meskipun kita bisa melihat terkadang ada pendapat yang kurang tepat dan ada pendapat yang lebih tepat, yaitu relatif sesuai dengan hasil ijtihad masing-masing, dan kita bisa menilai mana yang lebih mendekati pada dalil. Ya. Tapi secara sikap yang paling bagus tidak melibatkan dalam fitnah. Maka hati-hati dengan Facebook ya. Bisa jadi cuman ngasih like saja ya. Itu pun pakai tangan kiri. Berarti dia sudah menunjukkan pro yang mana kan? Ya, lebih baik dia diam saja, nonton saja lebih bagus ya, atau nggak usah ditonton juga lebih bagus. Yang itu akan terus terjadi di tengah kaum muslimin, karena itulah peluang setan untuk menimbulkan perpecahan di kalangan ahlu tauhid. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitana qad aisa ayyubad ayyabad ayyabudahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu sudah putus asa, dirinya akan disembah oleh orang-orang yang salat, artinya ahlu tauhid di jazirah Arab. Walakinna tahrisha bainahum. Tapi dia tidak pernah putus asa untuk menimbulkan permusuhan, ketegangan di antara mereka. Jadi setan terhadap ahlu tauhid sudah enggak kuat untuk menyesatkan mereka agar berbuat syirik. Tapi setan membuat celah, mereka disesatkan dengan cara apa? Permusuhan. Kata Imam Ahmad, Ibnu Umar wa Sa'ad Ibnu Abi Waqqas, "Wa man kaffa 'an tilkal fitnah." Dan semua orang yang membebaskan dirinya dari fitnah, enggak ikut-ikutan. "Alaysa huwa 'inda ba'dinn nasi ahmadu?" Bukankah orang ini menurut sebagian ulama dia lebih terpuji? Dia lebih baik posisinya. Ahmad itu di sini bukan Imam Ahmad ya, lebih terpuji. Summa qal, kemudian beliau mengatakan hadza aliyun, ini Ali. Lam yadbut annasu fa kaifa al-yawma wan nasu ala hadzal hali wa nahwihi was-sayfu la yu'jibuni aslan. Lihatlah Ali. Ali bin Abi Thalib, beliau tidak bisa menahan kondisi emosi masyarakat. Padahal beliau seorang pemimpin, dan yang terjadi apa? Banyak pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Ketika Ali sudah mengingatkan jangan membunuh korbannya Zubair, korbannya Tulha bin Ubaidillah. Padahal Ali sudah mengingatkan jangan membunuh sahabat. Makanya pada waktu terjadi ketegangan pada saat perang Jamal, ya, orang yang berhasil membunuh Talha dan membunuh Zubair kan lapor untuk mendapatkan, biar dia mendapatkan penghargaan. Begitu dia lapor, ya Amirul Mukminin, saya telah berhasil membunuh Talha. Oleh Ali bin Abi Thalib dicela habis orang ini. Jadi ciloko awakmu kan itu. Padahal ini yang membunuh pimpinan pemberontak dari kubu atau pimpinan yang tidak setuju dengan kubunya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib tidak mengendaki terjadinya pertumpahan darah dengan para sahabat. Sementara di zaman ini, di zaman Imam Ahmad, manusia kondisinya seperti ini. Yang mereka lebih susah dikendalikan emosinya dibandingkan orang di masa silam. Secara keilmuan lebih rendah, secara ketakwaan lebih rendah, secara kualitas manusianya lebih rendah. Wasaifu la yujibuni aslan. Karena itu saya tidak menyukai adanya pedang sama sekali. Karena ini sama kaum muslimin. Dan ini, andaikan ini jihad, tentu beliau yang pertama kali maju. Berarti ini jihad bukan? Bukan. Ini bukan jihad. Melawan pemerintah muslim yang menyebarkan akidah kekufuran sebagai bentuk pemberontakan, Imam Ahmad tidak menilainya sebagai jihad. Bahkan beliau mencegahnya. Kalau bisa enggak usah terjadi. Revolusi itu menyakitkan. Revolusi itu butuh banyak korban. Dan yang rugi selalu kaum muslimin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil qital fil fitnah. Wa kana dhalika fi min usul sunnah. Wa hadha madhhabu ahli sunnati wal hadith wa a'immati ahli al-madinati wa fuqahaihim wa ghairihim. Kata Syekhul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perang ketika fitnah, ketika terjadi ketegangan antar kaum muslimin. Dan ini adalah bagian dari prinsip Ahlus Sunnah. Dan ini adalah mazhabnya Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, mazhab a'immati ahli Madinah, pemimpin-pemimpin kota Madinah, yaitu para ulama mereka dan yang lainnya. Baik. Insyaallah sangat jelas kita bisa mengambil pelajaran bagaimana sikap kaum muslimin ketika terjadi ketegangan antar sama muslim ahlu sunnah. Intinya bahasanya, semua kondisi yang menyakitkan yang dialami oleh kaum muslimin terkait interaksi mereka dalam kenegaraan itu bagian dari apa? Ujian yang Allah berikan kepada mereka. Dan setiap ujian itu ada sebabnya. Dan sebab terbesar Allah menurunkan ujian adalah ketika mereka berbuat, karena ada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh penduduknya. Penduduknya zalim, ya nanti dikasih pemimpin yang zalim. Kalaupun penduduknya baik, akan dikasih pemimpin yang baik. Dan kondisi itu tidak akan permanen. Pasti akan ada waktu berlalunya. Akan hilang orang ini dengan sendirinya. Dan Allah gantikan yang lain. Makanya Hasan Al-Basri kemarin berpesan apa? Kalau orang itu bersabar, sesungguhnya Allah akan gantikan lebih cepat. Tapi ketika mereka lebih menggantungkan pada pedang, akhirnya Allah biarkan mereka untuk bergantung pada pedangnya. Mereka lebih menggantungkan pada pemberontakan, akhirnya Allah biarkan mereka, tidak Allah tolong. Padahal kalau mereka bersabar, pertolongan Allah itu tidak lama. Apalagi di negara kita. Kalaupun punya pemimpin yang nyebelin banget ya, maksimal 5 tahun. Maksimal itu. Kalau di masa silam punya presiden atau punya raja yang nyebelin, sampai kapan dia akan hilang? Sampai mati. Nggak mati-mati ya, wallahu alam, sampai kapan dia akan selesai? Dia akan lengser. Karena raja itu dinobatkan sampai mati. Kita akan membaca berikutnya tentang simatul khawarij, tanda-tanda khawarij. Ciri khawarij. Ciri yang pertama disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW bersabda, Khawarij itu kata beliau, qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min al-Islam muruq as-sahmi min ar-ramiyah yaqtuluna ahla al-Islam wa yad'una ahla al-awsan. Khawarij itu sekelompok orang yang mereka rajin membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Berarti Al-Qur'an hanya jadi lisan, tidak sampai meresap dalam hati. La yujawizu hanajirahum. Quran itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Jadi hanya terbaca di lisan namun tidak direnungkan di batin. Ini menunjukkan celaan orang yang baca Quran hanya di lisan tapi tidak paham maknanya. Karena ini salah satu di antara ciri Khawarij. Meskipun bukan berarti kalau ada orang yang baca Quran dan enggak paham maknanya Khawarij, tapi ini salah satu ciri Khawarij. Artinya biar kita beda dengan mereka, kalau baca Qurannya berusahalah untuk sambil mentadaburi maknanya. Sehingga mereka baca tapi mereka enggak ngerti. Sebagaimana Allah menyebut orang Yahudi itu, Matsalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang sudah dikasih Taurat kemudian dia tidak mau memeganginya karena mereka enggak paham isinya, seperti keledai yang dikasih tumpangan asfar, dikasih tumpangan barang-barang untuk safar. Keledai itu enggak pernah tahu di atas punggungnya ini kotoran ataukah emas. Pokoknya nek berat ya rada tengklek sedikit gitu ya. Kalau ringan dia bisa lari sedikit. Dia juga enggak pernah tahu di atas ini apakah barang berharga ataukah barang murah meriah. Bagi dia pokoknya dia ditunggangi. Seperti itu pula ketika kaum muslimin dikasih oleh Allah tugas Al-Qur'an tapi dia tidak paham isinya. Ibarat keledai yang dikasih tunggangan tapi tidak tahu isinya apa. Dan mereka yang merukun aminal Islam kama murukasahmi minar ramiyah. Mereka melesat dari Islam sebagaimana melesatnya asaham anak panah ketika berhasil menembus sasaran. Ramiyah itu sasaran ya, bukan busur. Ramiyah artinya sasaran. Jadi Khawarij itu terlalu kebangetan dalam beragama. Pokoknya harus sungguh-sungguh, harus tren. Semuanya harus serba keras. Saking kerasnya dia dalam beragama, seperti anak panah yang ditarik kuat-kuat, kemudian mengenai sasaran, sampai tembus. Saking kerasnya. Saking kencengnya dalam berpegang dengan prinsip agama, sampai dia itu menembus agama. Sehingga ketika dia masuk ke dalam agama itu bukan bertahan di dalam tapi menembus lagi keluar, saking kencangnya dalam beragama. Karena itulah berdasarkan hadis ini di antara nama Khawarij adalah Al-Mariqah, manusia yang menembus, menembus batas Islam karena saking kencangnya ketika mereka masuk Islam. Tapi ini bukan dalil bahasanya Khawarij kafir. Meskipun ada sebagian yang punya pemahaman demikian dan pemahaman itu ada sejak masa silam. Sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Ahum kufar? Apakah mereka orang kafir? Kata Ali, balhum minasyirki farru. Bahkan mereka itu lari sejauh-jauhnya dari perbuatan kesyirikan. Enggak mungkin mereka itu kafir. Mereka munafik? Oh enggak. Bahkan mereka kalau sholat, zikirnya luar biasa. Ingatnya kepada Allah luar biasa. Sementara munafik itu, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau sholat, hanya sedikit yang ingat Allah. Kebanyakan ingat selain Allah. Ingat kuliahnya, ingat pelajarannya, ingat yang di kosnya, ingat yang di rumahnya, ingat makanan. Cuman sebagian kecil saja mereka ingat, ingat Allah. Jadi sholat itu kan kadang putus nyambung ya, kadang nyetrum, kadang tidak, kadang nyetrum, kadang tidak. Makanya coba kalau misalnya kita tadi ditanya yang jamaah maghrib di sini ya, rakaat pertama imam baca apa? Ini imamnya ya. Makmumnya ditanya rakaat pertama imam baca apa? Enggak tahu, lupa. Padahal yang dibaca juz amma ya. Suratnya apa tadi? Lupa. Oh, berarti enggak konsentrasi dia. Makanya surat yang dibaca imam lupa. Bahkan kadang imamnya lupa. Karena Khawarij, kenapa disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melesat dari Islam? Mereka terlalu kencang dan sungguh-sungguh dalam beragama, sampai menembus batas agama. Yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal awthan. Mereka membantai kaum muslimin dan membiarkan orang musyrik. Karena itu keberadaan Khawarij musuh dalam selimut, jarum dalam sekam, korek api dalam jerami ya. Semuanya merugikan kaum muslimin. Bukan menguntungkan kaum muslimin, tapi merugikan kaum muslimin. Dan ini ciri khas penjahat. Karena itulah Rasulullah SAW menyebut Khawarij ini penjahat, penjahat agama, karena keberadaan mereka sangat merugikan kaum muslimin. Padahal kita tidak jumpai hadis yang mencela Syiah. Ada hadis yang mencela Syiah? Kita enggak menjumpai ya. Tapi kita menjumpai hadis yang mencela Khawarij. Wallahu a'lam. Ya, Syiah tidak dihitung ya, karena mereka di luar agama. Ahlu syirk, ahlul awzan. Syiah itu kan penyembah berhala Husain ya. Penyembah berhala Husain. Kalau yang disembah Ahlul Bait ya enggak apa-apa. Kalau begitu yang disembah Nabi lebih enggak apa-apa lagi. Nasrani itu menyembah Nabi. Lebih tinggi mana penyembah Nabi dengan penyembah selain Nabi? Ya. Sama-sama sesat ya. Sama-sama kafir. Dan ciri Khawarij mereka, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan, menceritakan tentang Khawarij, menunjukkan bahayanya Khawarij luar biasa. Meskipun beliau tidak cerita tentang Syiah. Wayad'una ahlal awthan, dan mereka meninggalkan ahlul awthan, membiarkan ahlul awthan. Orang kafir dibiarkan hidup, sementara orang muslim yang diteror. Dan kita bisa lihat ini realita yang ada di zaman kita. Semua Khawarij yang hadir, mereka itu orang yang merugikan kaum muslimin sejak zaman sahabat sampai sekarang. Makanya kehadiran Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, yang itu muncul di mana? Kufah. Yang muncul di Kufah. Mereka itu orang-orang baru, dan mereka belum dikenal jasanya berhasil menaklukkan negeri-negeri kafir. Bahkan banyak di antara mereka yang belum pernah ikut jihad. Tapi mereka melawan kaum muslimin di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula para Khawarij zaman sekarang. Contohnya ISIS ya. ISIS itu menguntungkan kaum muslimin atau banyak merugikan? Di mana-mana ISIS merugikan. Dan kita merasa aneh, kenapa yang selalu menjadi korban ISIS adalah muslim. Sementara Syiahnya, orang kafirnya, mereka aman-aman saja. Makanya ISIS bukan ancaman Rusia dan bukan ancaman Iran. Sehingga mereka dirawati, ya, dilindungi, dikasih mangsa, biar tetap hidup, eksis. Karena dia merugikan kaum muslimin. Kemudian di hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an. Laisa qira'atuhum ila qira'atihim, laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai'. Akan ada sekelompok di kalangan umatku yang mereka membaca Quran. Bacaan Quran kalian tidak sebanding, tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Berarti rata-rata Khawarij itu rajin khataman Quran. Sampai sahabat kalah. Padahal sahabat itu punya kebiasaan khatam Quran selama berapa hari? Satu pekan. Selama satu minggu, satu pekan. Di hari yang pertama mereka membaca 7 juz. Dan 7 juz itu mulai dari Al-Baqarah sampai Al-An'am, selesai. Di hari yang kedua mereka membaca beberapa surat. Sampai hari yang terakhir tinggal mufassal, ayat surat-surat mufassalah itu di hari yang terakhir, hari yang ke-7. Sehingga setiap satu pekan khatam Quran, satu pekan khatam Quran. Kita yang sehari 1 juz susah ya, harus ikut odot. Itu pun kadang enggak konsisten. Berarti bisa jadi Khawarij itu khatam Quran 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau mungkin kurang dari itu. Wala salatukum ila salatihim bisyai. Kalian tidak bisa, atau sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat mereka, yaitu para sahabat. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Coba lihat, mereka ini ahli ibadah tapi merugikan Islam. Mereka ahli ibadah tapi merugikan kaum muslimin. Mereka ahli sholat, ahli siyam, ahli baca Quran, tapi merugikan kaum muslimin. Yaqra'una al-Qur'an yahsibunahu annahu lahum wa huwa 'alaihim. Mereka membaca Al-Qur'an dan mereka menyangka ayat yang mereka baca itu annahu lahum, mendukung mereka. Wa huwa 'alaihim, padahal aslinya menyudutkan mereka. Padahal aslinya apa? Ayat itu bukan mendukung mereka, justru malah menjadi dalil yang menyudutkan mereka. La tujawizu salatuhum tarakihim. Salat mereka dan bacaan Quran mereka tidak menembus tenggorokan mereka. Makanya ada ulama yang mengatakan rubba qari'in lil Quran wal Quranu yal'anu. Betapa banyak ada orang yang membaca Al-Quran tapi Quran melaknatnya. Dia baca dan Al-Quran melaknat dia. Kita membaca 1 ayat, 2 ayat yang itu isinya tentang peringatan, sementara kita melanggarnya dan kita enggak paham. Itu yang dimaksud Rasulullah SAW. Khawarij itu membaca Quran dan dia menyangka, oh, ayat ini membela kita, padahal aslinya menyudutkan mereka yang mendakwah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, ahdathul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariyah." Akan ada sekelompok orang di akhir zaman, ahdathul asnan, dan mereka rata-rata usianya masih muda. Sufahaul ahlam, pikirannya masih bodoh. Kalau mikir enggak bisa jauh. Sumbu pendek ya. Disurat sedikit meledos. Kalau sumbunya panjang disurat nanti dulu meledaknya lama. Dan bahkan karena sumbunya panjang mati di jalan apinya. Dan mereka lah sufahaul ahlam. Karena itulah di antara ciri orang yang cerdas adalah enggak gampang emosi. Santai orangnya, karena mikirnya panjang. Dan diantara ciri orang yang goblok, gampang emosi. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, itu ciri orang goblok. Ciri orang yang cerdas, tidak gampang emosi. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mengatakan kalimat yang merupakan ucapan terbaik al-bariyah yang ada di muka bumi ini. Al-bariyah artinya apa? Daratan, ya. Artinya muka bumi ini. Mereka mengucapkan kalimat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Selalu mengatakan inil hukmu illa lillah. Kemudian apa lagi? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Benar enggak kalimat ini? Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Cuman dipegang oleh orang Khawarij dan disalahgunakan. Karena itulah ketika Ali bin Abi Thalib mendakwai mereka, lalu Khawarij teriak, "Inil hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Beliau langsung mengatakan qaulul haqq urida bihal batil. Ucapan yang benar tapi disalahgunakan. Tapi dikendaki untuk kebatilan. Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Nasr dalam As-Sunnah, qala Abu Ghalib, kata Abu Ghalib, saya bersama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Faqala lahu rajulun, lalu beliau bertanya, ara'aita qaulallahi ta'ala, apakah anda bisa memberikan penjelasan untuk firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun wa ukharu hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat, dan seterusnya sampai di akhir ayat ada pernyataan fa'amal ladina fi qulubihim zaygun, adapun orang yang menyimpang hatinya, ada penyimpangan dalam hatinya, fayattabi'una ma tashabaha min, maka mereka secara sengaja mengikuti yang enggak jelas tadi untuk membela kesesatannya. Man haula, siapakah mereka ini yang suka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mencari-cari ayat mutasyabihat? Qala, kata Abu Umamah, humul khawarij, mereka adalah khawarij. Kemudian orang ini mengatakan, inna bani Israila iftaraqat ala 71 furqah kulluha finnar. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan, semuanya di neraka. Wa inna hadhil ummah tazidu 'alaiha furqatan. Sementara umat ini bertambah lagi perpecahannya satu lagi. Wa hiya fil gimana itu? Wa inna hadhil ummah tazidu 'alaiha furqatan, dan umat ini pecahnya lebih dari itu, dan ada satu golongan wahiyah fil jannah, yang dia di surga. Fadzalika qaulullah ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada wajah yang menghitam, ada wajah yang memutih dan ada wajah yang hitam. Sampai firman Allah Ta'ala hum fiha khalidun. Faqultu, maka aku bertanya kepada Abu Umamah, man hum, siapa mereka? Kata Abu Umamah, khawarij. Fakultu, kemudian aku tanyakan lagi, asami'ta dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Faqala sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benar anda mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Umamah, saya dengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin enggak beliau dusta? Abu Umamah kira-kira berdusta dalam hal ini? Tidak. Karena sahabat itu adil, orang yang dijamin kejujurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.